ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kenapa Salafi setiap sholat dua rakaat tidak tasyahud akhir? Ini keliru ya. Masa tidak tasyahud akhir? Kalau tidak tasyahud batal sholatnya. Tapi mungkin penanya di sini kenapa tidak duduk tawarruk? Duduknya duduk iftirash. Ya jangan bilang kenapa salafi, itu bukan salafi yang bikin seperti itu. Itu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Wail bin Hujr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau salat pada salat yang dua rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Ini kalau salat berapa? Dua rakaat. Saya mau bertanya, dia tancapkan kaki kanannya, duduk di atas kaki kirinya. Itu kaifiat duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud awal. Itu duduk iftirash namanya. Itu untuk salat dua rakaat termasuk salat subuh, salat sunnah. Jelas ya? Baik, itu yang lebih kuat dari sisi pendalilan. Kalau dia mau mengerjakan yang lain, tidak apa-apa, ya, tidak ada masalah.